kok kebangetan men sambat belas ra ono perhatian jelas ku butuh atimu ku butuh awakmu kok kebangetan. Wis tau jeru bin aku cepetan suwe-suwe weka nuruti kekarepanmu sansaya pubra bin wis tak wanti-wanti ojo ngasih lali. Tapi kenyataannya pergi tartonyo no ningawi medot janjimu amru jagaku nuruti angen-angenmu sakabehane wis tak turuti tapi malam lenjani pion musing meraih hati tambah membani. Min aku cepetan suwe-suwe weka nuruti kekarepanmu sansaya pubra because